sayang dengan semua sikapmu. Kau selalu pergi dariku setelah sakiti aku. Ku pendam semua sedih, ku menangis sendiri. Semua yang ku lakukan selalu salah di depanmu. Kini ku akan pergi, jangan tahan diriku. Aku tak tahan lagi menghadapi dirimu. Sebenarnya aku